Saatnya berita malam. Assalamualaikum Sidaralun, berita malam edisi hari ini, Kamis 28 Desember 2017, dibacakan Ilham. Bus simpatistar dilempar di Pesangan. Lintasan jalur 2 Blangsere Aisekat tertimbun longsor. Pembenahan TPI Pusung harus ditangani provinsi. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, aksi pelemparan bus setelah reda setahun terakhir kembali terjadi di Biren Kamis kemarin. Satu unit angkutan umum Simpati Star Double Decker BL7922AA trayek Banda Aceh Medan dilempar sejumlah orang di ruas jalan nasional kawasan Desa Kede Tanjung, Kecamatan Pesangan Biren. Akibat lemparan diduga dengan batu, kaca depan bus pecah di sisi kanan dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kapolres Biren AKBP Riza Yulianto SHSH melalui Kasareskrim Ibtu Rizky Andrian mengatakan, bus simpatistar dari arah Banda Aceh menuju Medan dilempari diduga menggunakan benda keras batu yang mengakibatkan kaca mobil bus simpatistar pecah di sisi kanan. Kapolres Biren menambahkan tim Polres Biren dari Satuan Reskrim bergerak cepat dan langkah pertama mengamankan satu unit sepeda motor yang ditinggalkan mereka. Sedangkan bus walaupun kaca depan sudah pecah, melanjutkan perjalanan ke Medan mengantar penumpang. Sedaralun, lintasan di jalur 2 Blangsere Aisekat di kawasan Rikit dekat Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, tertimbun longsor. Material longsor yang menutupi badan jalan itu dengan ketinggian mencapai 1,5 meter lebih, bahkan sama sekali tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Longsor yang terjadi di lintasan jalur 2 Blangsere Aisekat dilaporkan terjadi beberapa waktu lalu dan tak kunjung dibersihkan maupun ditangani oleh instansi terkait hingga saat ini. Bahkan dituding instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum terkesan tutup mata. Material longsor yang menutupi badan jalan jalur 2 tersebut juga dikeluhkan warga sekitar. Menurut warga Kuta Panjang dan pengendara, lintasan jalur 2 tersebut setiap saat ramai dilalui dan dilintasi pengendara dan warga. Bahkan jalur tersebut salah satu lintasan alternatif dari beberapa kecamatan di kabupaten itu. Sedaralun, tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Tengku Pekan selama 3 hari, sejak 28 hingga 30 Desember. Kedatangan tim KARS yang terdiri dari Dr. Haji Joko Trihadi L. Subagio, SPPD, FCCP, Dr. Hasnanda Syawalina MKes, dan NS Elis Puji Utami MPH dalam rangka melakukan survei dan penilaian akreditasi versi 2012 untuk RSUTP. Ketua Akreditasi RSUTP Dr. Suherdi SPPD mengatakan survei atau penilaian yang dilakukan KARS itu bertujuan untuk melihat kesiapan RSUTP dalam memenuhi standar akreditasi versi 2012 yang telah ditetapkan KARS. Menurut Dr. Suherdi, jika standar-standar yang telah ditetapkan ini terpenuhi, maka RSUTP telah mendapat pengakuan dari pemerintah atau terakreditasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, pemerintah Aceh diminta peduli untuk pembenahan tempat pendaratan ikan atau TPI Pusung Kecamatan Mandasakti Losmawe. Sehubungan dana yang dibutuhkan untuk merenovasinya diperkirakan akan mencapai puluhan miliar rupiah. Ketua DPRK Losmawe M. Yasir meminta pada pemerintah Aceh agar mau membangun TPI Pusung. Apalagi TPI Pusung itu merupakan sebuah pusat perekonomian seribuan nelayan di Losmawe. Menurut M. Yasir, dalam pertemuan tersebut, para nelayan memaparkan tentang berbagai sarana di TPI yang mulai rusak, di antaranya tempat bongkar ikan dan kuala yang sangat dangkal. Sementara itu, luas kuala pun sudah tidak layak lagi dengan kondisi semakin banyaknya kapal yang merapat di TPI. Tanggul pemecah ombak sudah semakin rendah, sehingga bila terjadi ombak besar akan langsung menghantam kapal-kapal nelayan yang ada di TPI. Sederalun Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menangkap pria FAD, 26 tahun warga Kecamatan Wola Timur. Selain menangkap pelaku pada 26 Desember lalu, juga menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 11 paket dengan total berat 22,56 gram. Pelaku yang sehari-hari berprofesi sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan di wilayah itu masih diamankan di Mapolres. Pihak polisi kemarin menggelar konferensi pers terhadap penangkapan kasus sabu-sabu yang tergolong banyak ini. Selain itu, polisi masih mendalami terhadap sabu-sabu yang menurut keterangan diperoleh dari seseorang yang kini buron di Aceh Barat. Sederalun 6 ahli waris korban insiden kecelakaan lalu lintas bus Simpati Star kontra mobil pick-up Kijang Super pekan lalu menerima santunan dari Jasara Harja yang diserahkan langsung oleh Kapolres Pidi, AKBP Andi Nugraha Setiawan Siregar SIK bersama Kepala Kantor Pelayanan Jasara Harja Sigli TM Radi SH. Prosesi penyerahan itu turut dihadiri Kapolres Pidi, AKBP Andi Nugraha Setiawan Siregar SIK, Kapolsek Tringgading Ibda Iskandar Selian SH, dan Camat Tringgading. Penyerahan santunan kepada 6 ahli waris korban kecelakaan maut yang terjadi pada Jumat 23 Desember lalu, masing-masing menerima Rp50 juta. Sementara untuk korban kritis, pihak Jasara Harja juga turut menyerahkan dana Rp20 juta untuk biaya pengobatan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Kamis 28 Desember 2017. Berita pagi Serambi FM hadir kembali setiap pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.